istana cinta, nilai adat dan agama ku jadikan peganganku. Tak pernah terlintas untuk aku melupakanmu, apalah yang menulis hati padamu yang ku anggaplah kekasih. Aku disingkirkan, dicemu penuh hinaan dengan sewenang-wenangnya. Bagimu cinta saja tak mampu untuk membina, maligai impianmu bak rencana. Salah.